pukul rebana. Kalaulah jodoh tidak kemana, tiada hasil. Kalaulah jodoh kemana, Bagaikan pinang di belah dua. Tanah yang licin tidak berduri. Ibarat cincin lekat di jari.